Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang kita memasuki pembahasan yang keempat pada bab pembebasan budak, yaitu at-tadbir. At-tadbir ta'rifuhu, definisinya adalah التدبير هو تعليق عتق الرقيق بموت سيده. Menggantungkan kebebasan seorang budak dengan kematian majikannya. Yakni ada pesan atau wasiat dari as-sayyid, majikan, terkait dengan budak yang dia miliki, bahwa budak tersebut dimerdekakan apabila dia meninggal. Ini disebut dengan tadbir. Dari kata dabbara yudabbiru, yuqalu dabbara rajulu abdahu tadbiran. Maknanya adalah idza a'taqahu ba'da mautihi, yakni dia membebaskan budaknya setelah dia meninggal. Wa kadza a'taqahu 'an duburin, maknanya sama, yaitu dia membebaskan budaknya setelah dia meninggal. Wal mudabbir, kalau mudabbir itu fa'il, as-sayyid, majikan. Adapun al mudabbir wazannya mufa'al, maf'ul. Huwal abdul ladhi hasala lahu at-tadbir, yaitu budak, hamba sahaya yang terjadi padanya at-tadbir, yakni kemerdekaan dengan meninggalnya majikannya. Sumya bidzalika li'annahu ataqahu, li'anna itqahu ju'ila dubura hayati sayyidi. Dinamakan yang seperti ini dengan tadbir dikarenakan kemerdekaan budak tersebut dijadikan di akhir kehidupan majikannya, di dubur kehidupan majikannya, di belakang kehidupan majikannya, yakni setelah meninggalnya kemajikannya. Fal mautu yakunu dubural haya, kematian itu adalah dubur dari kehidupan, yakni akhir dari kehidupan. 6. Jadi perbuatan ini disebut dengan tadbir, yakni menggantungkan kemerdekaan seorang budak setelah meninggalnya majikannya. Dan tadbir ini masuk dalam kategori wasiat. Tadbir ini masuk dalam kategori wasiat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Sebelumnya kita lanjutkan. Nah, sebelum kita menyebutkan perkataan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, kita lanjutkan sedikit. Hukmuhu wa dalilu dzalik. Apa hukum dari at-tadbir dan dalilnya, dalil dari landasan hukum tersebut? At-tadbiru jaizun. At-tadbir yaitu membebaskan budak, nah, dengan dikaitkan dengan kematian. Dikaitkan dengan kematian dari majikannya. At-tadbir itu jaiz, hukumnya boleh. wa huwa sahihun bi ittifaqil ulama, dan sah hukumnya, sah budak tersebut merdeka setelah meninggalnya majikannya. Hal ini menurut kesepakatan dari para ulama. Wal aslu fihi haditsu Jabir, dasar hukumnya adalah hadits dari Jabir radhiyallahu anhu, anna rajulan minal ansari a'taqa gulaman lahu an dubur, bahwasanya ada seseorang dari Ansar membebaskan budaknya an duburin, yakni setelah dia meninggal. Lam yakun lahu malun ghairuhu, sementara dia tidak memiliki harta selain budak tersebut. Fabalagha dhalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, kemudian berita itu sampai kepada Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, man yashtarihi minni, siapa yang mau membeli budak ini dariku. Nah, yakni ada seseorang Al-Ansar membebaskan budak dengan cara tadbir, dengan cara tadbir. Sementara dia enggak punya harta selain budak tersebut. Barakallahu fikum. Lalu apa yang akan dia tinggalkan untuk ahli warisnya? Dan sudah kita ketahui bahwasanya tadbir itu masuk dalam kategori wasiat, dan wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Sementara hartanya hanya budak itu saja. Itulah hartanya utuh. Barakallahu fikum. Sehingga berita ini sampai kepada Nabi, dan Nabi SAW ingin memeringankan sahabi tersebut dan mengatakan kepada sahabat yang lain, siapakah yang membelinya dariku? Fashtarahu Nu'aim bin Abdullah. Maka budak tersebut dibeli oleh Nu'aim bin Abdullah bithamani mi'ati dirhamin, dengan 800 dirham. Dengan harga 800 dirham, fadafa'aha ilaihi. Kemudian harta tersebut diserahkan oleh Nabi kepada pemilik yang pertama. Nah, sehingga oleh karena itu berdasarkan hadits ini, Nabi SAW tidak mengingkari perbuatan sahabat tersebut. Andai kata hal ini dilarang, maka niscaya barakallahu fikum akan ada penjelasan dari Nabi bahwa hal tersebut dilarang. Hanya saja Nabi SAW memberikan solusi yang lain untuk sahabat tadi, untuk memberikan sesuatu yang lebih untuknya, dikarenakan dia adalah seorang yang tidak memiliki harta kecuali budak itu. 6. Dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Syarhul Mumti', "Wa laisa itqu tadbir ka itqil hayah." Membebaskan budak dengan cara atau metode tadbir tidak sama seperti membebaskan budak ketika dia masih hidup. Naam. Li'anna itqat tadbir yakunu ba'dal maut. Dikarenakan membebaskan budak dengan cara tadbir itu setelah dia meninggal. Ba'da an kharajal insan minad dunya, setelah dia keluar dari dunia ini. Walihadza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud dari Asy-Syaikh di sini adalah membebaskan budak ketika dia masih hidup itu lebih mulia dan lebih utama daripada dia membebaskan budak dengan cara tadbir. Kenapa demikian? Barakallahu fikum. Karena ketika dia membebaskan budak tersebut, atau ketika budak tersebut merdeka, dia majikan ini dalam keadaan sudah tidak ada lagi di dunia ini. Nah, dia sudah keluar dari dunia ini. Sehingga oleh karena itu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Syarhul Mumti', afdalus shadaqati an tasaddaqa wa anta sahihun shahihun ta'malul baqa wa takhshal faqr. Sebaik-baik sedekah adalah engkau bersedekah dalam keadaan engkau sehat, syahih, engkau butuh terhadap harta tersebut, engkau butuh terhadap harta tersebut, dan engkau memiliki kekhawatiran dari na'am al-faqr. Syahih ini bisa diartikan kikir. Na'am barakallahu fikum, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, wattaqush-shuhha fa innash-shuhha ahlaka man kana qablakum. Hati-hatilah kalian dari sikap asyuh, yaitu sikap kikir, dikarenakan kikir ini nam adalah sesuatu yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Jadi syahih di sini adalah dijelaskan oleh Nabi, ta'malul baqa wa takhshal faqr. Nam engkau mengangankan usia yang panjang, wa takhshal faqr, dan engkau takut kepada kefakiran, dan engkau mencintai kekayaan, mengangan-angankan kekayaan. Sehingga oleh karena itu dalam keadaan seperti ini, naam, dalam keadaan engkau sehat dan syahih, naam, sehat dan syahih, mengharapkan usia yang panjang, dan engkau pun juga barakallahu fikum memperkirakan usia yang panjang, dalam keadaan engkau takut kepada kefakiran, cinta kepada harta, dalam keadaan seperti ini engkau berinfak, maka infak tersebut menjadi afdol, menjadi lebih utama. Naam. Wala tahmil awala tuhmil, dan janganlah engkau menunda-nundanya, hatta idza balagatil hulqum, sampai ketika ruh tersebut naam keluar dan sampai ke kerongkongan kalian, kulta, kemudian engkau mengatakan li fulanin kadza wa li fulanin kadza, ketika engkau sudah putus asa dengan kehidupan, naam, baru dia berwasiat, fulan dia mendapatkan sedekah sekian, fulan mendapatkan sedekah sekian. Jangan seperti ini, jangan diakhirkan sampai hulqum, sampai roh sudah sampai roh naam sudah berada di hulqum, di kerongkongannya, naam, barulah setelah engkau merasa putus asa akan kehidupan, engkau berpesan bahwasannya fulan untuknya harta sekian, fulan untuknya harta sekian, engkau berwasiat. Naam. Sehingga oleh karena itu waqatkan ali fulan, padahal harta tersebut, naam, harta tersebut sudah milik si fulan, yakni milik ahli waris. Naam. Harta tersebut sudah menjadi milik dari ahli waris. Naam. Karena rohnya sudah berada di hulqum, sudah berada di kerongkongan. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh, fal intu bitadbir aqallu ajran minal itqi fi halil haya. Membebaskan budak dengan tadbir, dengan cara tadbir, pahalanya lebih sedikit daripada membebaskan budak ketika dia masih hidup. Wal itqu fi maradil maut aqallu minal itqi fi sihha. Membebaskan budak ketika dia sakit menjelang dia meninggal, pahalanya lebih sedikit daripada dia membebaskan budak dalam keadaan dia sehat. Nah, fa idza qala al-insanu li 'abdihi, apabila seseorang mengatakan kepada hambanya, anta hurrun ba'da mauti, sahha. Ketika seseorang mengatakan kepada budaknya, engkau merdeka setelah saya meninggal, maka ini sah. Nah, hukumnya sah. Berlaku hukumnya bahwa budak tersebut akan merdeka setelah meninggalnya majikannya. Fa idza mata utiqa, maka ketika majikan tersebut meninggal, maka budak tersebut merdeka. Walakin la yu'taq illa ba'da ad-daini wa min ats-tsuluts faqal. Akan tetapi dia tidak bisa dimerdekakan begitu saja kecuali setelah hutang-hutang majikan tersebut terlunasi dan naam nilai dari budak tersebut tidak lebih dari sepertiga dari harta yang dia tinggalkan. Fahukmuhu hukmul wasiyah fala yu'taku mutlaqan, maka hukum dari at-tadbir ini budak tersebut sama dengan hukum apa? Wasiat, sehingga tidak bisa dimerdekakan secara mutlak begitu saja setelah meninggalnya sang majikan. 6. Dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, wal maqsudu min hadzal hadits min hadza al-hassu bis sadaqah. Maksud dari hadis yang baru saja yang kita sebutkan, 6, adalah al-hattu bis-sadaqah, anjuran untuk bersedekah, wal-musara'ati ilaiha, dan bersegera untuk melakukannya. Fi halis sihati wa hali mahabbatil mali wa raja'il ghina wa khawfil faqr. Dianjurkan untuk bersedekah dan agar disegerakan sedekah tersebut, apalagi dalam keadaan sehat, dalam keadaan dia cinta atau suka kepada harta, mengharapkan kekayaan, takut kepada kefakiran. Hadza afdal min as-sadaqati fi halil marad. Sedekah seperti ini lebih utama daripada dia bersedekah ketika dia sakit. Wa madzaka illa li annahu halul maradi qad yaghlibu alaihi al-maut wa qad yai'asu min al-hayah wa tarakhasa indahu ad-dunya. Tidaklah hal demikian. Nah, kenapa sedekah ketika dalam keadaan sehat, dalam keadaan dia mengangankan kekayaan, takut kepada kefakiran lebih utama daripada sedekah ketika dia sakit? 6. Dikarenakan keadaan orang sakit, barakallahu fikum, bisa jadi sakit tersebut menyebabkan kematiannya, sehingga banyak orang yang berputus asa dari kehidupan. Kalau sudah seperti ini keadaannya, sakit, dan dia merasa ajalnya sudah dekat, dan dia pun sudah putus asa, berobat ke sana, ke sini, dan ke tempat-tempat yang ada, barakallahu fikum, hasilnya nihil atau tidak berkembang, sementara sakitnya tambah parah, terlebih penyakit-penyakit yang barakallahu fikum sampai tidak ada obatnya. Kalau sudah seperti ini keadaannya, dunia itu akan menjadi ringan baginya. Nah, dunia itu menjadi ringan baginya. Kalau sudah dunia menjadi ringan, nam sedekah berapapun akan dia lakukan. Lakin fi halis sihah ad-dunya ghaliyah. Akan tetapi ketika sehat dunia itu mahal. Nah, dunia itu nilainya besar baginya. Fa idza saddaqa biha bima yuhib kana fihi khairun azimun. Naam, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Kalau seandainya dia bersedekah dengan harta tersebut, dalam keadaan dia cinta kepada harta tersebut, dalam keadaan dia sehat dan syahih, barakallahu fikum, maka ini adalah sebuah kebaikan yang sangat-sangat besar. Sehingga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'an yatasaddaq ar-rajulu la'an yatasaddaq ar-rajulu fi hayatihi wa sihhatihi bi dirhamin khairun lahu min an yatasaddaqa inda mautihi bi mi'atin. Seseorang bersedekah ketika dia hidup dan sehat dengan satu dirham, yang dia sedekahkan hanya satu dirham, itu lebih baik daripada sedekah yang dia lakukan ketika dia menjelang meninggal dengan 100 dirham. Nah, lebih baik dari sedekah yang dia keluarkan sebanyak 100 dirham ketika dia menjelang meninggal. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum, di dalam hadis yang kita bacakan ada dua hadis, terdapat fadilah, keutamaan orang-orang yang bersedekah. Barakallahu fikum, orang-orang yang bersedekah hartanya tidak akan berkurang, justru akan bertambah. Nah, mana qasat sadaqatun min malin, sedekah itu tidak akan berkurang. Sedekah yang dia infakkan dari hartanya tidak akan berkurang. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Dan apa saja yang kalian infakkan dari harta, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin. Dan dia sebaik-baik maha pemberi rizki. Naam. Dan juga disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Naam, tidak ada satu hari melain pun. Naam. Barakallahu fikum, yusbihul ibadu, yang mana illa malakani, melainkan ada dua malaikat, yanzilani, turun ke dunia ini. Fayaqulu ahaduhuma, salah seorang dari malaikat tersebut mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Didoakan oleh malaikat agar diganti harta yang dia infakkan. Wa yaqulul akhar, kemudian malaikat yang kedua mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah, doa malaikat yang kedua mengatakan, ya Allah berikanlah kebinasaan kepada harta orang yang menahan hartanya, yakni dia tidak menginfakkan hartanya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Naam. Barakallahu fikum. Dan banyak sekali jalan-jalan kebaikan di dunia ini, terkhusus di dalam dakwah, di dalam pendidikan. Naam, maka pahalanya insyaallah akan terus mengalir kepada yang bersedekah tersebut. Terlebih Allah menjanjikan naam diganti dan bahkan dilebihkan. Naam. Kita lanjutkan. Min ahkamil mudabbir, di antara hukum-hukum al-mudabbar. Naam, al-mudabbar bacanya al-mudabbar, yaitu budak yang dimerdekakan dengan jalur tadbir. Yajuzu bai'ul mudabbar mutlaqan lil haja, diperbolehkan untuk menjual al-mudabbar mutlaqan kalau seandainya dibutuhkan. Diperbolehkan, naam, barakallahu fikum, menjual al-mudabbar secara mutlak kalau seandainya dibutuhkan. Kenapa demikian? Karena statusnya apa? Wasiat. Dan sudah kita pelajari pada kajian sebelumnya, wasiat itu boleh dibatalkan. Nah, pada poin yang ke-13 tentang wasiat, halaman 274, yajuzu lil musi an yarji'a fi wasiyatiha au ba'dihha. Diperbolehkan bagi orang yang berwasiat untuk menarik atau membatalkan wasiatnya atau sebagian dari wasiatnya. Dia membatalkan seluruh atau sebagian dari wasiatnya boleh. Kenapa demikian? Naam, karena wasiat itu adalah tabarru', sedekah, pemberian yang berkaitan dengan al-maut. Naam. Selama belum ada al-maut, boleh baginya untuk membatalkan apa? Wasiat. Wa jaza ba'du ahli al-ilmi bai'uhu mutlaqan lil hajah wa ghairiha. Dan sebagian dari ahlul ilm membolehkan untuk menjual al-mudabbar tadi, budak yang akan dimerdekakan dengan kematiannya, secara mutlak, baik ketika itu dia memiliki kebutuhan yang mendesak atau tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Nah, ini sebagian ahlul ilmi mengatakan demikian, menunjukkan di sini ada khilaf. Yang pertama mengatakan boleh dijual kalau ada kebutuhan yang mendesak. Nah, yang kedua mengatakan boleh dijual, majikan boleh menjual al-mudabbar ini secara mutlak, baik ketika dia memiliki kebutuhan atau tidak memiliki kebutuhan, yakni tidak ada yang mendesaknya untuk membebas atau untuk menjual budak tersebut. Lima taqaddam fi haditsi Jabir. Hal ini sebagaimana yang telah berlalu dari hadits Jabir. Nah, dijual. Padahal orangnya barakallahu fikum sebelumnya sudah mentadbir budak tersebut. Al-mudabbaru yu'taku minat thuluth. Al-mudabbar itu dibebaskan apabila dia senilai dari sepertiga dari harta yang ditinggalkan oleh majikannya. Kalau nilai mudabbar ini nilainya adalah sepertiga, maksimalnya sepertiga dari harta yang ditinggalkan oleh majikan. Nah, la min ra'sil mal, bukan dari keseluruhan hartanya. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi dari perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, nah, bahwasanya al-mudabbar itu tidak bisa dibebaskan secara mutlak dengan meninggalnya sang majikan. Nah, barakallahu fikum, hanya bisa dibebaskan kalau seandainya mudabbar tadi nilainya maksimal sepertiga dari harta yang ditinggalkan oleh sang majikan atau kurang. Nah, tidak boleh lebih. Sehingga kalau seandainya misalnya di mudabbar ini hanya adalah satu-satunya harta yang dimiliki oleh sang majikan. Nah, taruh nilainya adalah 10.000 dirham misalnya. Nilainya 10.000 dirham. Nah, inilah harta yang dia miliki, yang dimiliki oleh sang majikan. Sementara kita telah pelajari sebelumnya bahwa wasiat itu hanya diperbolehkan sepertiga atau kurang, tidak boleh lebih. Barakallahu fikum. Maka setelah meninggalnya sang majikan, yang merdeka dari budak ini hanya sepertiga dari dirinya. Sementara dua dari pertiga dari dirinya masih berstatus budak. Nah, dan dia boleh melakukan apa? Al-mukatabah. Sisanya 2/3 ini, budak ini bisa berusaha. Dia boleh berusaha, barakallahu fikum, untuk mengumpulkan harta. Naam, dengan jalur jalan apa saja selama itu adalah jalur yang halal. Kemudian dia memberikan harta tersebut kepada sang ahli waris sehingga dirinya menjadi merdeka. Naam, barakallahu fikum. Li'anna hukmahu hukmul wasiyah. Kenapa demikian? Karena hukumnya adalah hukum wasiat. Naam, fakilahuma la yunfat illa ba'dal maut. Dan dua-duanya, baik itu wasiat ataupun tadbir, itu tidak bisa untuk dilaksanakan kecuali setelah meninggalnya pihak yang berkaitan atau pihak yang bersangkutan, yakni dalam hal ini majikan atau pemilik dari harta tersebut. Wa yajuzu li sayyidihi hibatuhu, dan diperbolehkan bagi majikannya untuk menghadiahkan budak tersebut kepada orang lain. Nah, menghadiahkan atau memberikan cuma-cuma kepada orang lain. Li'annal hibah mitlul bay', dikarenakan hibah itu hukumnya sama dengan jual beli, sama. Hibah hukumnya sama dengan jual beli. Barakallahu fikum. Dan sudah kita pelajari tadi bahwasanya tadbir itu sama dengan wasiat. Selama dia belum meninggal, dia boleh untuk membatalkan wasiatnya. Nah, membatalkan seluruh atau sebagian dari wasiat yang sudah dia tetapkan. Nah, sehingga oleh karena itu boleh untuk dihadiahkan karena hibah hukumnya sama dengan jual beli. Berikutnya, ya juzu lisayyidi wat'u amatihi al-mudabbarati. Diperbolehkan bagi majikan untuk menggauli budak wanitanya yang sudah dia tadbir. Naam. Li'annaha mamlukatuhu. Dikarenakan budak tersebut naam miliknya. Naam. Miliknya. Wa qala ta'ala illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang dia miliki, fa innahum ghairu malumin. Barakallahu fikum. Boleh untuk digauli. Akan tetapi kalau sudah digauli, maka tidak boleh dihadiahkan atau diperjualbelikan budak yang sudah digauli oleh sang majikannya. Barakallahu fikum, akan menjadi ummul walad dan dia akan merdeka dengan meninggalnya as-sayyid, sang majikan tersebut. Naam. Ini hukum budak yang digauli, yang sudah digauli oleh majikannya. Berikutnya pembahasan yang kelima. Al-mukatab. Al-mukatab. Apa itu al-mukatab? Kita akan pelajari di sini. Ta'rifuhu. Al-kitabatu wal-mukatabatu lughatan ma'khudhatun min kataba bima'na awjaba wa alzama. Al-kitabah atau al-mukatabah secara bahasa diambil dari kata kataba. Naam. Dari kata kataba. Kataba ini bukan hanya bermakna menulis, akan tetapi juga bisa bermakna aujaba wa alzama, mewajibkan naam atau mengharuskan. Sebagaimana di dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba. Naam. Bukan dituliskan, akan tetapi diwajibkan. Wa syar'an, secara syar'i maknanya adalah i'taqul 'abdi nafsahu min sayyidihi bimalin yakunu fi dhimmatihi yu'adda mu'ajjalan. Yaitu seorang hamba membebaskan dirinya dari majikannya. I'taqul 'abdi, hamba sahaya mengusahakan pembebasan dirinya dari majikannya dengan harta, yang mana harta tersebut menjadi tanggungan atasnya. Yu'adda mu'ajjalan, yang mana harta tersebut yu'adda, diserahkan mu'ajjalan, dengan batas waktu yang disepakati. Nah, batas waktu yang barakallahu fikum disepakati antara dia dan majikannya. Hartanya diserahkan mu'ajjalan, belakangan. Nah, mu'ajjalan yaitu ditakjil. Nah, yu'adda mu'ajjalan, yakni diberikan dalam pada batas waktu yang ditentukan. Fal mukatab bi fathita. Adapun al-mukatab dengan ta yang fathah, bedakan al-mukatab dengan al-mukatib. Huwal 'abdul ladzi ulliqa itquhu bimalin yadfa'uhu li sayyidihi. Yaitu yaitu seorang hamba yang dikaitkan kemerdekaannya dengan harta yang harus dia serahkan kepada majikannya. Dikaitkan kemerdekaannya dengan harta yadfa'uhu, siapa yang menyerahkan budak tersebut kepada majikannya. Nah, wabikasriha mantaqa'u minhu. Adapun dengan kasra al-mukatib, yakni majikannya. Nah, al-mukatib itu majikannya. Adapun al-mukatab itu budak-budak tadi yang mengusahakan untuk memerdekakan dirinya sendiri. Nah, yang mana ada perjanjian antara dia dengan majikannya bahwa dia akan memberikan harta, barakallahu fikum, kepada majikan tersebut dengan waktu yang ditentukan. Waktu yang ditentukan. Nah, wasumiyat kitabatan, dinamakan dengan kitabatan li'anna sayyid, dikarenakan majikan yaktubu bainahu wa baina 'abdihi kitaban bimattafaqa 'alaihi. Perbuatan ini juga disebut dengan kitabatan. Kenapa demikian dinamakan dengan kitabatan? Dikarenakan sang majikan menulis antara dirinya dan budak yang dia miliki sebuah perjanjian yang mereka sepakati. Perjanjian yang mereka sepakati. Nah, ada perjanjian antara budak dan majikannya, barakallahu fikum, terkait dengan kebebasan budak tersebut, bahwa sang budak ini akan mengusahakan harta, baik dengan cara dia bekerja atau dia mendapatkan dari baitul mal, barakallahu fikum, yang mana harta tersebut nam disepakati jumlahnya untuk diserahkan kepada sang majikan. Nah, sehingga oleh karena itu, selama dia belum bisa atau belum mampu untuk menyerahkan harta tersebut kepada majikannya, nah, walaupun dia sudah bebas bekerja di mana-mana, sudah diberikan kebebasan secara zahir, nah, barakallahu fikum, boleh bekerja di mana saja, selama dia belum bisa memberikan harta tersebut, maka statusnya masih budak. Sehingga oleh karena itu dia tidak boleh menikah. Dia tidak boleh menikah kecuali dengan izin dari majikannya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita. InsyaAllah akan kita lanjutkan. Fi liqa'il ati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.